satu persembahan untuk panjenengan semuanya sebagai awal Jumat dalam acara kali ini. Yuk ada Hey Tanam Solo ala Nabi Muhammad. kasih. Satu tembangnya ada Balasik bersama Adina sudah kami haturkan. Tak panggilin vokalis yang berikutnya ada Hamna Adina Mempesona. Thank you. yang di hitan ya. Alhamdulillah. Thank you. satu bandnya. Baiklah, hai umat permintaannya dari ibu ya. Oke, kalau yang tadi sudah ada Aida, yuk kali ini kita panggil bareng bersama Hamna Adina Mempesona. saja kita mainkan bareng bersama Adina Mempesona. masih terkasih, sudah terkasih bersama Adina. Setiap saat Alhamdulillah. Alhamdulillah, mulus ya Mbak ya. Ibu, ibu, kau satu tumbangnya spesial buat bapak-bapak yang ada di kanan panggung. Ada tampan ya sudah dikasih bersama Adina Mempesona. Masya Allah, kok Rano sing ngobah kok sicok ini loh. Yeah. sebuah permintaan jeritan istri. Thank you. kasih untuk persembahan Anda kepanasan spesial untuk penyanyi semuanya di kesempatan siang hari ini. Sebagai tembang yang terakhir ini, sebagai tembang memenuhi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.